وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan sebenar-benar pujian sebagai wujud syukur kita kepadanya atas berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak pernah terhenti dalam apapun keadaan kita, baik itu nikmat yang terkait dengan badannya kita, kesehatan kita, waktu luang kita, harta benda kita, maupun nikmat yang terkait dengan ruhani kita, nikmat yang berupa ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dengan berbagai nikmat-nikmat tersebut kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di salah satu rumahnya dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat. Dan semua itu barakallahu fikum bukan daya upaya dan kekuatan kita, melainkan semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka mensyukurinya, apapun bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk mentaatinya dan kita hindarkan untuk kita gunakan wa iyyadu billahi min dzalik untuk derhaka kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya hormati karena iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala menuntut dari kita semua adanya ketaatan di dalam menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan tatkala kita benar-benar mentaatinya, menjalankan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, janji yang benar-benar akan kita dapati di hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Bahwasanya ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, buahnya adalah untuk kebaikan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan apa yang kita kerjakan kepada-Nya. Maka dari itu setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan sama ada kebaikan di dunia ini dan kebaikan akhirat nantinya. Dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka di sana pula ada kesengsaraan dan keburukan, baik yang akan dipetik di dunia ini ataupun nanti di akhirat ini. Maka dari itu, sebagai seorang yang beriman, diri-diri kita harus terus mempelajari agama ini, memahami ayat-ayat-Nya dan kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan, dan dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengerjakan perintah-perintah tersebut, dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah untuk kita menjadi orang yang jujur, sebagaimana ayat yang telah tersebut di depan. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya karena Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Konsekuensinya adalah kita berupaya menjadi orang yang jujur, dikarenakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, bahwasanya seorang itu berada pada keyakinan saudaranya, maka orang-orang yang jujur bersama orang-orang yang jujur pula, maka tatkala kita berusaha jujur dalam rangka supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, dan kita bisa istiqamah untuk tetap menjadi orang-orang yang jujur sampai hayat kita berakhir. Kemudian bahwasanya kejujuran Allah jadikan sebagai salah satu sebab untuk seseorang sukses di dunianya dan kemudian sukses di akhiratnya. Namun sebaliknya, lawan dari kejujuran adalah kedustaan. Allah jadikan sebagai sumber petaka, sebab sengsara dan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Yang demikian ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah wa inar rajul la yasruku hatta yuktaru indallah siddiqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya kejujuran akan membimbing seseorang kepada segala bentuk macam kebaikan. Diawali dari kejujuran, seorang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk mudah di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk mudah meraih kebaikan-kebaikan dalam bentuk apapun. Maka dari itu, kejujuran adalah suatu yang harus kita upayakan ada pada diri kita, baik itu jujur di dalam ucapan kita dalam pengkhabaran, yakni apa yang kita khabarkan benar sesuai dengan kenyataan yang kita khabarkan. Jujur di dalam ucapan dan perbuatan, yakni apa yang kita ucapkan dan perbuat juga bersikap adalah apa yang sama dari apa yang di dalam batin kita dan hati kita. Yakni jujur apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita bersikap dengannya. Kejujuran itu akan menjadi modal yang dengannya Allah mudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebaikan-kebaikan itu yang akan menyampaikan orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut ke surganya. Maka dari itu, kejujuran adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita di dalam sabdanya, sungguhnya seseorang yang dia sungguh-sungguh berusaha untuk jujur, di dalam ucapannya dia berusaha jujur, di dalam perbuatannya dia berusaha jujur, dan di setiap sikap dia berusaha jujur, apa yang nampak pada zahirnya adalah benar-benar sesuai dengan apa yang tersembunyi di dalam dada-dadanya. Maka seorang yang berusaha untuk jujur, maka Allah akan tetapkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Maka sungguhnya perlu diri-diri kita melatih untuk jujur di dalam mengabarkan suatu, di dalam mengerjakan suatu, untuk amanah. Dengan kejujuran kita emban amanah, bukan karena takut orang yang mengalami kita dengan suatu amanah, tapi karena ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin dengan kejujuran kita dimudahkan meraih banyak kebaikan, dan dengan kebaikan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat yang baik pula nantinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sungguhnya kedustaan, sifat pendusta pembohong, itu akan menggiring pelakunya kepada perbuatan-perbuatan kecil. Awalnya adalah lisan yang berbohong, akibatnya adalah perbuatan-perbuatan kecil menimpa dirinya dan ringan untuk dia kerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya kedustaan, walaupun itu dusta di dalam cerita, dusta di dalam pengabaran, apalagi dusta di dalam amanah yang dia emban, dusta di dalam ibadahnya, maka lebih besar dari itu. Semuanya adalah menggiring pelaku dusta tadi untuk mengerjakan banyak dan berbagai macam perbuatan-perbuatan kecil. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sungguhnya perbuatan-perbuatan kecil tadi akan menggiring pelakunya kepada neraka. Fa innar rajul wa innar rajul la yakdzib hatta yuktabu indallah kadzdzaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh seorang yang mudah berbohong, gampang berdusta, maka orang yang seperti ini akan ditetapkan di sisi Allah pun kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai para pendusta. Maka dari apa yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi berjaga-jaga dan harus waspada dari kedustaan, kecil apapun kedustaan itu. Karena kita akan menggiring pelakunya kepada perbuatan dosa-dosa yang lainnya, yang akan mencampakkan dirinya di nerakanya Allah jalla wa ala wa iyadu billahi min dzalik. Maka kita belajar untuk jujur dalam ucapan kita, untuk jujur dalam perbuatan kita, untuk jujur di dalam sikap-sikap kita, dan untuk jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Kita beribadah untuk Allah, jangan ada di batin kita untuk yang selainnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang zahirnya tegak menghadap Allah melakukan sholat, namun batinnya melamun, menghayal, dan sama sekali tidak mengikuti zahir yang sedang sholat lagi. Akalnya berkelana, memikir ini dan itu, berkhayal ini dan itu, dalam keadaan zahirnya takbir, zahirnya ruku, zahirnya iktidal, zahirnya sujud hingga salam. Maka kita berusaha zahir kita maupun batin kita selalu selaras ketika kita beribadah kepada Allah. Di dalam hati kita hanya Allah tujuan kita. Ketika kita menghadap Allah dengan sholat kita, maka kita berupaya lahir dan batin kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan gerak badan kita maupun pengagungan yang ada dalam hati-hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan diri-diri kita menjadi orang yang jujur, sehingga mudah bagi kita untuk meraih kebaikan demi kebaikan. Dan semoga Allah jauhkan diri-diri kita dari sifat dusta dan pendusta, karena dusta itu menggiring pelakunya kepada perbuatan-perbuatan keji yang menjadi sebab manusia berdosa dan karenanya ditempatkan di neraka yang menghinakan dirinya. Dan kita berlindung dari itu semua. Wa akhiri da'watina aqulu qouli hadza wa astaghfirullah ladzim wa sa'iril muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adapun pada khutbah yang kedua ini, saya mengajak diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada saudara-saudaraku semua jemaah salat Jum'ah yang saya cintai dan hormati, karena iman, karena Islam, karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk benar-benar memanfaatkan sisa kehidupan kita di dunia ini untuk membenahi diri-diri kita. Kita tidak tahu tinggal berapa lama sisa hidup kita di dunia, namun yang kita tahu bahwasanya kita harus bisa memanfaatkan apa yang Allah jadikan karunia dari sisa umur kita sebaik-baiknya. Di antaranya adalah memperbaiki kejujuran kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki ibadah kita zahira wa batina, zahirnya maupun batinnya. Karena sungguh apa yang kita perbuat Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apa yang kita perbuat dengan zahir kita dan apa yang kita sembunyikan dari niat yang ada di batin kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan para malaikat untuk mencatatnya, mencatat dengan benar apa yang di zahir ini maupun apa yang di batin ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya pada diri-diri kalian wahai manusia ada malaikat-malaikat yang mencatat, yang mulia mencatat setiap apa yang kalian ucap, setiap apa yang kalian perbuat zahir maupun batin. Yang malaikat-malaikat ini tahu persis apa yang kalian perbuat dan dicatat, dan akan dibalasi kita semua nantinya dengan perbuatan kita, dengan detil, dengan balasan yang setimpal. Maka sampai kapan kita membohongi diri-diri kita sendiri? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui zahir dan batin kita. Sampai kapan kita menampakkan bagusnya zahir di diri kita, tapi kita lalai dari membenahi dan membaguskan apa yang tersembunyi di hati-hati kita. Maka dari itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah mudahkan kita meraih kebaikan zahir maupun batin kita,